penjelasan tentang kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang melaksanakan isi kandungannya. Dalam riwayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kita, memerintahkan kita kaum muslimin untuk senantiasa bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Menjadi muslim yang bermanfaat, menjadi muslim yang selalu mengerjakan yang bermanfaat. Perkara yang bermanfaat ada dua macam. Yang pertama ialah al-umur an-nafi'ah tata'allaku bid-din. Perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan agama kita. Dan yang kedua, umurun nafi'ah tata'allaku bid-dunia. Perkara-perkara yang bermanfaat yang terkait dengan dunia kita. Agama atau dunia. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam syarah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Islam, agama yang mulia, agama rahmah, agama yang betul-betul memperhatikan kemaslahatan pemeluknya dari semua sisi. Tidak hanya sisi agama mereka, ukhrawi mereka, tetapi juga dari sisi dunia mereka. Faedah umum yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Islam, Islam itu datang membawa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Islahuddin wa dunia. Kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia. Tidak semata-mata agama lupa dengan dunianya. Juga tidak semata-mata dunia mengabaikan akhirat dan agamanya. Tidak. Selalu bergandengan dua perkara tadi. Ada agama, ada dunia. Dunia dicari untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat. Di antara contoh dalilnya, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah kalian untuk zikir kepada Allah, mendengarkan khutbah dan sholat, dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kalian apabila kamu semuanya mengetahui kemanfaatannya. Di sini kita perhatikan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kaum muslimin, ketika datang waktunya sholat Jumat, datang waktunya untuk beribadah, perbaikan agama, diperintahkan untuk tinggalkan dunia. Fokus ibadah. Tidak berhenti. Allah mengatakan setelah itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan apabila telah selesai sholatnya, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah keutamaan fadilah dari Allah, yakni rezeki, rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Jumatan dipersilakan untuk mengais rezeki. Ini dunia. Dunia dipersilakan untuk mencari rezekinya dari Allah Azza wa Jalla, mencari fadilah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Cari. Namun di saat dan di kala kita sedang mencari rezeki, jangan melupakan zikir kepada Allah. Allah menambahkan wadzkurullaha katsiran. Sambil mencari rezeki, jangan lupa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau demikian konsepnya, Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Pasti kamu semua akan berbahagia. Sehingga agama, iya. Ibadah, iya. Dunia juga dicari. Ketika mencari dunia, jangan lupa zikir. Jangan lupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga konsepnya Islam itu ialah memperhatikan perbaikan agama dan akhirat. Ini utama. Tapi jangan lupa memperhatikan perbaikan-perbaikan dunia yang halal untuk menopang agama kita. Untuk menopang prinsip ibadah kita dan ukhrawiyah kita kepada Allah. Luar biasa. Itulah Islam. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan dan menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan perkara yang manfaat. Manfaat untuk agamanya dan manfaat untuk dunianya. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama kita itu macamnya banyak. Ragamnya banyak. Jumlahnya sangat banyak. Yang dikerjakan sangat banyak. Sangat banyak. Meliputi semua bimbingan agama Islam dari mulai awal sampai akhir. Itu perkara yang manfaat untuk agama kita. Berkaitan langsung dengan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun oleh para ulama kita, perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama ini, yang sedemikian luas itu tadi, disimpulkan menjadi dua. Disimpulkan menjadi dua. Yang pertama ialah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini landasannya, asasnya. Dan yang kedua ialah al-amalu salih, amal salih, amal kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini buahnya. Demikian disebutkan sama para ulama, al-umur an-nafi'a fid-din tarji'u ila amrayn. Perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita kembalinya pada dua perkara. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Maka berarti di sini kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kita kaum muslimin pemeluk agama Islam untuk memiliki semangat bersungguh-sungguh mencari, mendalami, menuntut, mengkaji, menggali, memahami agama Islam ini. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu tentang Allah Azza wa Jal, tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, tentang agama Islam ini. Ilmu yang didasari Al-Quran, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu ilmu yang manfaat. Bukan ilmu dunia atau ilmu-ilmu yang justru dilarang oleh agama. Ilmu yang manfaat itu ilmu agama. Dari perkara akidahnya, perkara prinsip keimanannya, perkara ubudiyahnya, perkara hukum syariatnya, perkara akhlaknya, adabnya, muamalahnya, dan semua yang berkaitan dengan ilmu din, sampai urusan buang hajat kita. Itu ilmu yang manfaat. Dengan bimbingan Quran, sunnah, dengan pemahaman para salaf. Ini harus kita cari. Jangan heran ketika Rasulullah SAW dengan tegas menfardukan, mewajibkan kaum muslimin untuk talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Jangan heran pula dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, dalam banyak keterangan para ulama disebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan halaqah-halaqah ilmu, dan keutamaan para ulama. dikarenakan besarnya ilmu ini, kedudukannya dalam Islam sangat bermanfaat bagi Anda. Dengan ilmu yang manfaat, kita menjadi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini hak, ini batil, perintah, kerjakan, larangan, tinggalkan, hak Allah, hak Rasul, hak ulama, dan segala macamnya, terbimbing dengan ilmu yang manfaat tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah ilmu agama akan dinyatakan sebagai ilmu yang bermanfaat apabila satu, di dalam mencarinya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu agama dengan tujuan untuk mengamalkannya, dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari kita, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang mewajibkan kita untuk belajar, dalam rangka untuk membela agama Allah, menjaga agama Allah. Ini semuanya ikhlas niatnya, bukan karena jabatan atau kedudukan atau titel atau kemasyhuran atau dunia, bukan. Ikhlas dalam rangka menggapai ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dikatakan manfaat ketika ilmu itu dicari dari ahlinya. Bukan sembarangan dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in yang terkemuka, menyatakan konsep Islam dalam masalah ini. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dinyatakan manfaat ketika kita mengambil ilmu, mencari ilmu dari orang yang tepat, orang yang mengerti agama dan dengan kriteria-kriteria sebagaimana para ulama. Harus selektif. Ini orang siapa? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Akidahnya sahih ataukah tidak, manhajnya lurus ataukah menceng, menyimpang, bagaimana keilmuannya, omong doang saja, ataukah bobot ilmiahnya ada, matang ataukah tidak ilmunya, dengan siapa dia dulu belajar ilmu agama ini, siapa guru-gurunya, siapa masyayikhnya, bagaimana dia belajar dahulu, bagaimana pengamalannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Selektif dan ketat. Sebab ini menyangkut agama kita. Menyangkut akidah kita. Menyangkut prinsip kita. Salah orang, bukan semata-mata kita mati. Mati mending, ini mati hati. Salah orang, mungkin menjadi kufur. Salah orang, mungkin jatuh dalam kesyirikan. Salah orang, mungkin jatuh pula dalam perkara penyimpangan-penyimpangan atau kerusakan-kerusakan agama yang lain. Babnya agama, bukan fisik. Harus selektif. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seseorang yang mesti kita ambil ilmu daripadanya, yang pertama ialah sahihul mu'taqad. Poin-poin ini harga mati, enggak mungkin tawar-tawar. Sahihul mu'taqad, harus sahih akidahnya. Betul-betul akidahnya lurus dengan bimbingan akidah Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak boleh ada penyimpangan akidah. Yang kedua adalah sihhatul manhaj. Sahih, benar, lurus manhajnya dalam beragama, selalu merujuk pada kitabullah, dalam sunnah Rasul, kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan merujuk kepada pemahaman salaf. Dan yang ketiga adalah husnul khuluq, harus bagus akhlaknya. Dikarenakan seorang dai, seseorang yang menyampaikan ilmu, bukan semata-mata ilmu yang dia sampaikan, tapi dia harus memberikan contoh yang baik kepada para madu'unya, kepada kaum muslimin, dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, dengan adabnya. Ini tiga poin harga mati. Satu, tidak ada padanya, maka tidak layak diambil ilmunya. Sehingga selektif, jangan sembarangan. Kita konsumsi makan saja, selektif. Kita berobat saja, selektif. kita beli baju saja selektif, kita mau beli rumah di perumahan Firdaus saja pilih-pilih, itu urusan duniawi. Apalagi terkait dengan masalah agama, kita harus lebih selektif. Barakallahu fikum. Ini baru dikatakan manfaat, dan berikutnya ketika diamalkan. Sehingga ada poin kedua yang dibawakan tadi, ilmu yang perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita, ilmu yang manfaat dengan poin-poin tadi. Dan yang kedua, ada amal soleh. Harus ada amal soleh, itu merupakan buah daripada ilmu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah amal itu dikatakan sebagai amal soleh apabila terkumpul padanya dua persyaratan. Yang pertama ialah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dia karena Allah dalam beramal. Yang dia cari adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari adalah janji Allah dalam bentuk surga. Yang dia harapkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, atau tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Amal dia betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, harus dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua syarat diterimanya sebuah amal. Ketika ada orang yang beramal tidak ikhlas, jatuh dalam kesyirikan. Mungkin syirik besar membuat dia murtad dari Islam, atau syirik yang kecil yang membuat amal dia berkurang atau batal. Ikhlas dia tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Tertolak semua amalannya atau amal yang dia kerjakan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh sunnah dari kami, tertolak amalan itu. Sehingga harus ikhlas dan harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akan mudah tercapai ketika sudah punya ilmu yang manfaat. Dengan ilmu yang manfaat akan menggiring kita untuk melaksanakan sebuah amal dengan penuh keikhlasan dan dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang namanya amal soleh itu meliputi dua perkara. Yang pertama ialah imtitharul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan keyakinan itu perkara yang haram, dengan keyakinan itu perkara yang terlarang. Dahulu dikatakan sebagai amal soleh, amal perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, dikumpulkan jadi satu, namanya taqwallah, bertakwa kepada Allah azza wajalla. Itulah yang namanya amal soleh. Apa saja, apa saja, jumlahnya sangat banyak, meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai perkara akidahnya sampai perkara buang hajatnya. Sehingga meliputi Islam secara keseluruhan. Dasarnya ilmu, buahnya adalah amal. Itu perkara yang manfaat untuk kita secara agama kita. Rasul memerintahkan kita kaum muslimin rahimakumullah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ini semua. Bersungguh-sungguh mengerjakan perkara yang manfaat untuk agama kita. Bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu agama yang manfaat. Bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Ini terkait dengan agama. Luas. Yang intinya kita betul-betul mengilmui Islam secara keseluruhan dan mengamalkannya secara keseluruhan. Totalitas, jangan separuh-separuh. Adapun terkait dengan perkara dunia, perkara-perkara yang bermanfaat untuk duniawiyah kita, ini cukup jelas. konsepnya sangat jelas. Perintah untuk melaksanakan perkara yang manfaat untuk duniawiyah kita itu perintah untuk mengais rezeki. Perintah untuk mencari usaha. Tidak boleh diam. Tidak boleh menganggur. Apalagi meminta-minta. Menyusahkan orang lain. Tidak. Sungguh-sungguh. Di dalam mencari perkara yang manfaat untuk duniawiyah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara duniawiyah itu, perkara rezeki itu dinyatakan bermanfaat apabila terpenuhi padanya ketentuan-ketentuan berikut. Satu, rezeki yang kita cari halal, harga mati. Tidak diperbolehkan untuk mengais rezeki yang haram-haram. Harus yang halal. Hanya yang halal. Yang haram membahayakan. Yang halal bermanfaat. Yang kedua, upaya kita, ikhtiar kita juga dengan cara-cara yang halal. Sesuai dengan bimbingan Islam atau untuk kemaslahatan umum yang di dalamnya tidak ada unsur keharaman atau kemungkaran atau pelanggaran agama atau menerjang larangan. Tidak ada. Ini harga mati. Kalau sampai kita na'udzubillah min zalik menghalalkan segala cara, maka rezeki kita tidak akan barokah. Haram, tidak ada manfaat. Yang ketiga, digunakan untuk perkara-perkara yang halal. Dibelanjakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita, anak kita, keluarga kita, duniawiyah kita, dan yang paling utama menggunakannya untuk kepentingan agama kita dan ukhrawiyah kita. Rezekinya halal, ikhtiar cara mencarinya juga halal, penggunaannya juga halal. Rasul mengatakan, taqullah wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Bukan semata-mata talab rezek, tapi ada jamal, indah dalam mengais rezeki. Rezekinya halal, caranya halal, digunakan untuk perkara yang halal. Taruhlah itu. Ini harga mati. Tayyib. Usaha kita tadi akan menjadi barokah kalau kemudian diiringi dengan niatan-niatan yang baik. Katanya Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullah, fa'awwalu barakati rizqi ayyakuna muassasan ala taqwa wan niyati shalihah. Awal keberkahan rezeki kita, kalau mengais rezeki itu dibangun di atas asas ketakwaan dan niat-niat yang baik. Apa itu niat yang baik untuk mengais rezeki? Kita mencari rezeki dalam rangka untuk istighna, mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, jangan menyusahkan orang lain, jangan meminta-minta mengemis kepada orang lain. Istighna untuk menjaga yang namanya afaf, kehormatan diri, istighna. Yang kedua, kita mengais rezeki itu dalam rangka untuk menggunakannya dalam perkara-perkara yang halal dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mencari dunia untuk kepentingan akhirat. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, wa min barakatir rizki ayyuwaffaqal abdu li wad'ihi fi mawadi'ihi alwajibati wal mustahabba. Termasuk barokahnya rezeki ketika seorang hamba itu diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, meletakkan rezekinya di tempat-tempat yang Allah wajibkan atau yang Allah sukai, yakni untuk kepentingan agama kita, baik itu amal yang wajib atau amal-amal yang sunnah. Rezekinya ada barokah, dikatakan sebagai dunia yang bermanfaat. Wa min barakati rizki, kata beliau, termasuk barokahnya rezeki juga, alla yansal 'abdul fadla fil muamalah. Seorang hamba jangan sampai melupakan memberikan fadilah, keutamaan kepada orang lain dalam muamalah, transaksi jual belinya. Di antaranya ketika ada orang yang utang pada kita, orang tidak mampu bayar, dikasih kemudahan waktu berikutnya, imdharul mu'sir, syukur-syukur diikhlaskan. Nah gitu ya, kalau memberikan tangguhan waktu punya wajib ya Pak, dimaafkan, diikhlaskan, itu afdal, surga tempatnya. Demikian. Kalau demikian konsepnya, barakallahu fikum, yang namanya rezeki itu menjadi rezeki yang barokah, rezeki yang halal, bermanfaat untuk kita. Dan tentunya tidak boleh melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat semacam itu, maka sungguh mereka adalah orang yang merugi. Rugi dunianya, rugi agamanya, rugi akhirat. Ini markah yang manfaat dalam urusan dunia. Jadi ada konsepnya. Inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguhlah di dalam malam melaksanakan atau mengerjakan perkara yang manfaat untuk kita, manfaat bagi agama kita, dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang saleh, dan yang manfaat untuk duniawiyah kita, dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, dengan niat yang baik, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak melupakan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tercapai, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mendapatkan sa'adah dunia wa sa'adatul akhirah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita akan damai, akan tenang jiwa kita dengan iman dan ilmu yang manfaat. Kita akan tenang, sejahtera dengan rezeki yang halal. Kita akan menjadi hamba Allah yang beriman, yang saleh, yang bertakwa dengan ilmu dan amal saleh tadi. Kita akan menjadi hamba Allah yang qanu'un zahid, qana'ah zuhud, hanya hal yang perkara hal yang kita cari, yang kita capai, yang kita makan, betul-betul bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu yang diinginkan oleh Islam untuk segenap kaum muslimin. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah, untuk mendapatkan itu semua, perkara yang manfaat bagi agama kita, perkara yang manfaat bagi duniawiyah kita, di situ Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan adanya tiga asas. Adanya tiga fondasi yang begitu penting mendapatkan perkara-perkara tadi. Barang siapa yang memiliki tiga fondasi ini, sukses insyaallah taala. Satunya hilang, maka jangan banyak berharap. Dia hanya bermimpi, tapi tidak ada kenyataannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Tiga prinsip disebutkan dalam hadis. Yang pertama ialah adanya al-hirsu wal-ijtihad. Adanya kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan di dalam upaya dia menggapai perkara manfaat bagi agamanya dan bagi dunianya. Dia mengatakan ihris, yang sungguh-sungguh, yang serius. Jadi perlu yang namanya hirsun wajtihad, keseriusan, kesungguh-sungguhan untuk berilmu, untuk beramal, mengais rezeki. Di sini Islam barakallahu fikum mengecam sifat yang namanya kaslan atau kasal. Mengecam yang namanya tindakan pemalas. Malas menimba ilmu, dikecam. Malas beramal, dikecam. Pengangguran, malas mengais rezeki juga dikecam. Rasul berta'awud kepada Allah Azza wa Jal dari yang namanya al-kasal. A'udzubillah minil ajzi wal-kasal. Aku berta'awud kepada Allah, kata Rasul, dari sikap ketidakmampuan dan malas. Sehingga muslimin bukan pemalas. Muslimin bukan pengangguran. Muslimin itu punya cita-cita, punya planning yang jelas. Semangat berilmu, semangat beramal saleh, semangat mengais rezeki yang halal. Ini yang pertama. Barang siapa yang kemudian bermalas-malasan, tidak punya semangat dan kesungguh-sungguhan, maka yang ada cuma mimpi saja. Bayangannya sudah dapat banyak yang manfaat. Itu dia melek gini, kosong plong, fata morgana. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan perkara yang manfaat? Ilmu aja enggak pernah dia pelajari. Halaka-halaka ilmu aja enggak ada dalam kampusnya dia. Majlis-majlis ilmu aja dia jauhi. Disuruh beramal aja malas. Disuruh kerja enggak mau. Mau dapat apa? Barakallahu fikum. Maka yang pertama harus ihris sungguh-sungguh. Yang kedua, konsep yang kedua ialah ayasluka al-abdu aturuqan nafi'ah al-asbab nafi'ah. Seorang hamba harus menempuh cara-cara yang bermanfaat dan sebab-sebab yang bermanfaat untuk mendapatkan kemanfaatan agama dan dunia tadi. Tentunya perkara, tentunya sebab atau cara atau kaifiyah atau tariqah yang manfaat tadi adalah at-turuqus syar'iyyah, cara-cara syar'i. Harus lurus jalannya, harus benar jalannya, harus betul caranya. Barakallahu fikum. Seperti yang digambarkan tadi, ketika mencari ilmu yang manfaat dengan konsep-konsepnya. Ketika dia beramal soleh dengan konsep-konsepnya. Ketika dia mengasih rezeki dengan konsep-konsepnya. Harus dengan jalur yang benar. Kalau hanya semata-mata kesungguh-sungguhan, punya semangat, tapi caranya salah, maka dia akan terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran agama yang menghancurkan agamanya dan bahkan menghancurkan dunia. Muspro, gak ada gunanya. Punya semangat tapi gak ada ilmu yang membekingi dia atau yang membelakangi dia. Caranya harus tepat. Bagaimana? Ini terangkan tadi. Ilmu yang manfaat itu harus begini, harus begini, harus begini. Ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu perkara akidah sampai perkara buang hajatnya, ilmunya dengan dasar Quran, hadis, terangkan para sahabat, para salaf, ikhlas niatnya. Barakallahu fikum wa minni ba'il ma'akum Allah azza wa jal. Naam, kemudian dicari dari orang yang tepat, gurunya benar, akidahnya, manhajnya, akhlaknya dan segala macamnya. Yang terangkan tadi, itu caranya benar. Beramal saleh, ikhlas dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengais rezeki dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, dengan niat yang baik dan segala macamnya. Dengan cara tadi. Kalau itu yang dia tempuh, luar biasa. Semangat punya, kesungguh-sungguhannya luar biasa, ditempuh dengan jalur yang benar. Masya Allah, luar biasa. Dia sudah di atas siratal mustaqim. Tinggal melengkapinya dengan konsep dan prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ialah al-isti'anatu billah. Al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Rasul mengatakan, wasta'in billah wala ta'jaz. Dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan merasa tidak mampu. Ini penting. Isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. segenap daya, segenap upaya yang dia miliki, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Ikhtiarnya, tawakalnya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah semata. Tidak menggantungkan pada kemampuan pribadi. Betul-betul terkait dengan Allah. Tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, sangat dekat kepada Allah, merasa perlu dan butuh kepada Allah. Maka di sini akan tercapai puncak-puncak penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya dahsyat. Kalau seorang hamba itu barakallahu fikum sudah punya kesungguh-sungguhan dalam mencari perkara manfaat untuk agama dan dunianya, caranya benar disertai dengan minta tolong kepada Allah, efeknya dahsyat. Ketika dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan perkara-perkara tadi, tambah syukurnya, tambah tawabuknya, tambah ibadahnya, tambah dekat kepada Allah, tidak takabur, tidak ujub, tidak berbangga-bangga dengan apa yang dia punya, melaksanakan hak Allah dan Rasulnya, hak hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Justru semakin memperindah agamanya dan dunianya. Barakallahu fikum. Ketika ditimpa suatu musibah, gagal, usahanya gagal atau usahanya bangkrut, maka dia akan memiliki sikap sabar dalam menghadapi musibah-musibah tadi. Tahu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar. Tidak akan berkeluh kesah. Tidak akan depresi. Tidak akan sok. Tegar dia. Tabah dia. Kokoh dia. Dalam beragama. Dan dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Kenapa? Dikarenakan semua itu dia pasrahkan kepada Allah. Isti'anah billah. Tenang jiwanya. Ada, tidak ada, kaya, miskin, fakir, biasa begitu. Tenang ada. Kaya ya bersyukur, miskin, fakir ya sabar. Itu luar biasa efek. Al-isti'anatu billah. Ketika mendapatkan yang namanya musibah, maka dia akan mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Maka saya mengatakan tadi, apabila ditimpa musibah, jangan mengatakan kalau seandainya begini pasti akan begini, coba kayak gini, maka begini. Hah? Enggak demikian. Tapi yang mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, ini merupakan musibah dari Allah Azza wa Jal, takdir dari Allah Azza wa Jal, diimani, tarakallahu. Nah, dan itu akan betul-betul membawa ketenangan hati, ketenangan jiwa. Barakallahu fikum. Adat yang ketiga. Kalau dia punya kesungguh-sungguhan, semangat tinggi, caranya benar, tapi tidak ada isti'anah kepada Allah, ini bahaya. Dikasih kemudahan, dikasih rezeki, dia akan sombong, dia akan takabur, dia akan ujub, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Hancur agama dia, hancur amalan dia, hancur ilmunya dengan perkara-perkara tadi. Dikasih musibah, dikit aja. Sudah berkeluh kesah. Wah, gimana ini? Ribet dia. Seakan-akan dia makhluk yang paling menderita di dunia ini. Padahal terus dikit. Apalagi dikasih musibah yang sangat besar. Wah, langsung depresi. Sok. Menghancurkan agamanya, menghancurkan amalnya, menghancurkan ilmunya, menghancurkan segala. Sehingga harus ada tiga prinsip tadi. Serius, sungguh-sungguh, semangat, caranya benar sesuai dengan bimbingan syariat, dan yang ketiga isti'anah kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah Azza wa Jalla semata, memasrahkan bertawakal sepenuhnya kepada Allah disertai dengan ikhtiar yang benar sesuai dengan bimbingan. baru akan tercapai perkara yang manfaat untuk agama kita dan dunia. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dicukupkan atau ada yang mau tanyakan? Monggo, kalau ada yang mau tanya, ya paling tidak sampai jam 6 lah. Kalau tidak ada ya, ya sudah. Ya gitu. Baik. Tatkala kita datang ke masjid dalam keadaan masbuk, mendapati imam sudah rukuk. Ketika kita masuk ke dalam shaf dan takbiratul ihram, ini rukun, disertai dengan angkat tangan. Maka begitu kita angkat tangan dengan takbir Allahu Akbar, tangan tidak sedekap. Tapi langsung takbir yang kedua kalinya, tangan turun untuk rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk. Takbir pertama itu takbiratul ihram, hukumnya rukun sholat, pembuka sholat. Takbir yang kedua disebut dengan takbiratul intiqal, takbir pindah gerakan ke rukuk. Ini adalah fatwanya para ulama kita dulu maupun sekarang. Kenapa enggak sedekap tapi langsung? Dikarenakan makomnya bukan makom membaca. Makom kita bukan makom membaca iftitah, wala al-fatihah, wala surat. Makomnya kita makom mutaba'atul imam. Paham ya? Mengikuti sang imam. Maka langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk. Paham? Nah, barakallahu fiik. Yang lain? Iya, Pak. Jadi Bapak mengatakan kayaknya susah diterapkan, tapi nyuruh saya nyebutkan kesalahannya apa ya. Artinya Bapak menyebutkan apa ya. Dari kaitannya terkait dengan Bapak apa ini? Terkait dengan pribadi kita atau terkait dengan siapa? Jadi kalau dalam pandangan Islam, apa yang disebutkan tadi dimulai dari individu kita masing-masing. Dimulai dari individu kita masing-masing. Karena Rasul dalam riwayat tadi, sabda beliau ditujukan kepada individu kaum muslimin, ihris ala ma'infa'u. Sehingga itulah Islam. Di dalam membentuk dan berupaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang ada, itu enggak lewat atas, tapi lewat arus bawah. Barakallahu fikum. dikembalikan kepada individu kita masing-masing. Mulai dari kita. Sekuat tenaga kita mengupayakan dan mewujudkan hal tadi dalam kehidupan kita. Lanjut pada keluarga kita. Terus demikian. Kita, istri kita, anak kita, family kita, tangga kita. Terus semakin luas, semakin luas, semakin luas. Konsepnya, ketika masing-masing individu itu sudah bagus dengan prinsip tadi, otomatis dengan sendirinya akan bagus masyarakat tadi. Kalau bagus masyarakatnya, yang namanya masyarakat kan dari individu, individu orang kan gitu ya. Misalnya perumahan Firdaus yang sedemikian gedenya ini, itu kan dari satuan individu, dari rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, jadi perumahan, gitu ya. Individu jadi sebuah masyarakat. Ketika masing-masing individu itu melaksanakan prinsip tadi dan dia bagus, terwujud masyarakat yang bagus. Begitu bagus masyarakatnya, otomatis yang di atas menyesuaikan. Itu konsepnya dan itu pengalaman yang ada. Sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya kita perhatikan. Beliau tidak memulai dari atas. Coba dibaca kembali Sirah Nabawiyah. Pernahkah kita baca? Baik dalam terutama pada fase Mekah. Pernahkah Rasul berpikir bagaimana caranya untuk menguasai yang bagian atasnya? Dengan atas dibiorkan ke bawah. Jawabannya enggak pernah. Rasul dari bawah. Dengan mendakwahkan tauhid, akidah yang benar, iman yang lurus, amal yang saleh, memberantas syirikan, kufuran, penyimpangan, kemungkaran dari bawah. Satu persatu. Istrinya dulu Khadijah dapat, Abu Bakar dapat, Khalifah Utsman dapat, dapat Ali dapat, Bilal. Satu, satu, satu, satu. Terus semakin lama semakin banyak, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. Ya benar perjuangan. Namanya juga banyak orang, kan semuanya orang baik kan gitu. Perjuangan. Itu diwujudkan. Pindah ke kota Madinah, kan gitu ya. Semakin besar, besar, besar, besar, besar. Begitu besar, otomatis. Jadi menang. Kan gitu. Ya ada perjuangan tentunya. Perjuangan diri kita pribadi. Perjuangan menyampaikan kepada orang lain. Dan perjuangan untuk mewujudkan nanti di skala yang sangat besar. Ini dari awal, dari bawah. Gitu bang ya? Iya, begitu. Ini konsep yang disampaikan dalam kita demikian. Jadi gak usah terlalu pusing memikirkan yang gede-gede gitu pak. Sini gimana negara siji ya? Pengen angel temenan gitu. Mau diterapkan gimana? Terlalu mulu pak, pikir pusing. Dikarenakan memang bukan dari atas sana caranya, dari bawah. Gimana saya? Aja. Saya gimana? Saya sudah punya ilmu belum ya? Sudah punya ilmu yang manfaat belum ya? Sudah beramal saleh belum ya? Ini pengangguran apa? Cari rezeki nih? Begitu ya? Saya sudah cari rezeki enggak? Sudah halal enggak? Begitu ya? Sudah digunakan untuk perkara yang baik enggak? Kita. Lalu keluarga kita, anak kita, terus begitu. Melebar, melebar, melebar. Kalau masing-masing ingin demikian konsepnya, insya Allah akan terwujud karena. Ya, itu sambil dipikir. Tapi menyelesaikan yang masing-masing tadi. Ada kalanya sukses sampai atas, ada kalanya sampai separuhnya, ada kalanya sampai sekian orang, ada kalanya sukses untuk diri kita masing-masing. Itu yang paling penting juga. Diri kita masing-masing yang paling penting. Allahu ta'ala alamun sallam. Kurang 5 menit. Wah, bingung ini. Yang mana nih? Monggo, Bapak. ini Pak, jawabannya panjang nih Pak. Nah, tapi kalau langsung dipangkas begitu dengan contohnya sih malah bagus ya. Kepingin nolong orang, tapi nyolong dulu. Itu namanya keblinger. Itu bukan namanya bid'ah hasanah, tapi namanya keblinger. Masa nolong orang lain mengorbankan kita sendiri. Nah gitu ya. Kita mencuri, itu kan menghancurkan diri sendiri. Menjerumuskan kita dalam perkara haram pada agama. Kitanya hancur. Yang senang orang lain, itu namanya keblinger. Dalam Islam tidak diperbolehkan menempuh cara-cara haram. Baik untuk maslahat kita atau maslahat orang lain. Niat yang baik itu harus diiringi dengan cara yang baik juga. Paham gak? Kepengen nolong orang lain, bagus. Wah, pikiran betul. Ini pro-protok ya, akhir teman ini. Orang-orang miskin. Oke, tenang ini. Pusing dia, gimana caranya nih membantu? Gak mampu, gimana caranya? Itu ternyata sangat bagus. Tapi cara untuk ke arah sana juga harus bagus. Sesuai dengan bimbingan Islam. Tidak bisa muluk-muluk ya. Pribadi lah Pak. Yang kita punya. Tentang ngasih orang 1.000. Walau 10.000. Walau 100.000. Walau ngasih beras kilo. Walau 5 kilo. Atau apa. Yang penting sudah wujud niatnya. Menolong iya. Caranya juga. Ini yang kita selalu. Kalau mau dibahas masalah bid'ah hasanah, kedawaan yang terlalu panjang, itu harus saya terangkan dulu apa itu bid'ah dan segala macamnya. Kemudian apakah ada hasanah atau sayyi'ah, wah panjang itu Pak. Intinya tadi, niatan yang baik harus disertai dengan cara yang syar'i. Harus dua deh, ikhlas, itu niatan yang baik, sesuai dengan bimbingan Rasul, itu cara yang baik. Tantang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah jam 6. Cekap. Kalau kebanyakan kelamaan, nanti muncul saya tanya. Barakallah itu. Kurang, ya kurang bagus. 1 jam cukup. Nah gitu ya. Wah, ki, nyerobot ki. Oh itu, J, yang diharapkan jangan cuma tanya betul apa betulnya, Pak. Ditunggu kiprah berikutnya. Kalau semuanya betul gak ya? Betul. Oh betul. Ya gak jadi-jadi Pak. Tapi harus ada kiprah berikut. Tahun setelah itu dan masing-masing memberikan yang dia mampu sesuai dengan kemampuan. Betul Pak? Gak salah itu Pak. Sahih beritanya Pak. Diharapkan kemudian tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata kurang, saya mohon maaf yang sebesar. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.